Ik se bui panjek si gai Lemang aik makan jauh papai Tulah paku rancak jauh patai Urang babi ni awa pacarai Panjek se bui panjek si gai Lemang aik makan jauh tapai Tulah paku rancak jauh patai Urang babi ni awa pacarai Yo alai, yo alai, yo alai, yo alai Langkang batang pisang ni panjek panjek sebui panjek si gai lemang aik makan jauh papai tulah paku rancak jauh patai urang babi ni awa pacarai panjek sebui panjek si gai lemang aik makan jauh tapai tulah paku rancak jauh patai urang babi ni awa pacarai yo alai yo alai yo alai yo alai Yo alai, yo alai, yo alai.